Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة بارك الله فيكم كتاب melanjutkan bab berikutnya dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Qal babun fima yushra'u lil imami fis salah. Bab mengenai perkara-perkara yang disyariatkan bagi imam di dalam salat. Al-imamu alaihi mas'uliyatun uzma wa huwa dhaminun. Seorang imam itu atasnya terdapat tanggung jawab yang besar dan dia adalah seorang yang menjadi penjamin. Walahul khair wa huwa walahul khairul katsir in ahsana wa fadlul imamati mashhurun. Dan bagi imam dia akan mendapatkan al khair al katsir, kebaikan yang banyak, pahala yang berlimpah, in ahsana, jika dia berbuat baik, yaitu dia baik di dalam menunaikan amanah tersebut. Wa fadlul imamati masyhurun, keutamaan menjadi imam sesuatu yang masyhur. Tawallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung yang menangani posisi imam ini. Wa khulafa'uhu, dan sepeninggal nabi para Khulafa' Rashidin yang langsung menanganinya. Jadi, artinya ini perkara yang penting, perkara yang agung, di mana ketika Nabi hidup, Nabi langsung sendiri yang menanganinya, yang beliau menjadi imam. Sepeninggal Nabi pun demikian, langsung yang melaksanakannya, yang menanganinya adalah para Khulafa' Rashidun. وَلَمْ يَخْتَارُوا لَهَا إِلَّا الْأَفْضَلَى. Dan mereka juga tidak memilih untuk posisi imam ini kecuali yang terutama, orang yang paling utama, orang yang paling baik. Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis, salasatun ala kuthbanil miski yaumal qiyamati, tiga golongan orang yang berada di atas bukit misik di hari kiamat. Rajulun amma qauman wahum bihi radun, seorang lelaki yang mengimami suatu kaum dalam keadaan mereka ridha dengannya. Al hadis. وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه, bahwasanya bagi imam pahala semisal pahala orang yang salat di belakangnya. Dan telah berlalu di dua bab yang lalu bahwasanya dua hadis ini lemah, dhaif. ومن علم من نفسه الكفاءة, dan barang siapa mengetahui pada dirinya terdapat kemampuan, kecakapan untuk bisa menjadi imam. Fala mani'a min talabihi lil imamah, maka tidaklah ada penghalang untuk dia meminta posisi imam tersebut. Jadi kalau dia melihat memang di sebuah tempat dia adalah orang yang pantas, memiliki kecakapan, kemampuan untuk menjadi imam, dan dia melihat bahwasanya tidak ada yang lainnya yang memiliki kecakapan seperti dia. Justru yang ada yang lainnya tidak pantas untuk menjadi imam. Maka boleh bagi dia meminta. Ya, mohon maaf, bagaimana jika saya mencoba untuk menduduki amanah sebagai imam. Nah, ya demikian tidak mengapa. Faqad qala ahadus sahabah lin nabi, maka sungguh salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alni imama qaumi," jadikanlah aku sebagai imam kaumku. Qal, maka Nabi menjawab, "Anta imamuhum," kamu adalah imam mereka. "Waqtadi bi adha'fihim," waqtadi bi adha'fihim, dan perhatikanlah kondisi orang paling lemah di antara mereka. Artinya jadikanlah dari kalangan makmum tadi, orang yang paling lemah itu jadikan sebagai tolak ukurnya untuk sholatmu. Nah, jadi jangan sampai yang dijadikan tolak ukur yang paling kuatnya. Jadi jadikanlah tolak ukurnya, kata Nabi, bi'adha'afihim, dengan orang yang paling lemah di antara mereka. Sehingga seorang ketika hendak memanjangkan sholat, dia perhatikanlah orang paling lemah tadi. Sholatlah seukuran yang tidak memberatkan bagi orang-orang lemah tersebut. Wa yashhadu lidzalika aidan, dan juga menguatkan hal itu qauluhu ta'ala, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Ini menunjukkan apa? Memohon, meminta agar menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan posisi imam sholat bagian darinya, bagian daripada imam terhadap orang-orang yang bertakwa. وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَوَلَّ الْإِمَامَةَ أَنْ يَهْتَمَّ بِشَأْنِهَا, dan sepantasnya bagi seorang yang mengurusi keimaman untuk dia memperhatikan perihal keimaman tersebut. وَأَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مَسْتَطَاعَ, dan untuk dia menunaikan haknya sesuai dengan apa yang dia mampu. وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْأَجْرُ الْعَظِيمُ, dan baginya pada yang demikian itu terdapat pahala yang besar. وَيُرَاعِي حَالَةَ الْمَأْمُومِينَ, dan hendaknya imam itu memperhatikan keadaan para makmum. وَيُقَدِّرَ ظُرُوفَهُمْ, dan hendaknya imam itu memperkirakan kondisi-kondisi mereka. وَيَتَجَنَّبَ إِحْرَاجَهُمْ, dan hendaknya imam itu menjauhi dari sikap memberatkan para makmum. وَيُرَغِبَهُمْ وَلَا يُنَفِّرَهُمْ, hendaknya imam itu menjadikan para makmum itu antusias untuk sholat dan tidak membuat mereka justru lari. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana imam itu memperhatikan kondisi dan keadaannya para makmum. Ya kan? Memperhatikan kondisi dan keadaan mereka. Jangan sampai memberatkan mereka. Amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam, idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila salah satu dari kalian salat mengimami manusia, apa pesan Nabi? Falyukhaffif, hendaknya dia meringkas atau meringankan. Fa inna fihim as-saqima wadh-dha'ifa wa dhal hajah. Karena sesungguhnya di antara mereka, yaitu di antara para makmum tadi, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang sedang memiliki kebutuhan. Sehingga banyak kepentingan di situ. maka hendaknya tadi falyukhaffif, hendaknya dia meringankan salatnya tersebut. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa'a, dan apabila dia salat sendirian maka silakan dia memanjangkan salatnya sesuai yang dia kehendaki. Tayib. Beda kalau salat sendirian tadi. Kalau salat sendirian, silahkan dia memanjangkan salat sesuai apa yang dia kehendaki. Tapi kalau berjamaah, barakallahu fikum, peringkas salat tersebut. Di belakang kamu, hai imam, ada yang sedang sakit. Ada yang orang lemah, yang mungkin sudah sepuh, sudah tua. Ada yang memiliki kebutuhan, harus menyelesaikan ini, harus menyelesaikan itu, dan seterusnya. Baik. Hadis tersebut rawahul jama'ah min hadithi Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh sekelompok ulama dari hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Wa fi sahih min hadith Abi Mas'ud. Dan juga di dalam sahih dari hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari, yaitu ketika dia menjadi imam kemudian memanjangkan sholatnya, padahal kondisi makmum ya, tadi beraneka ragam, ada yang ini, ada yang itu. Terima. Fa'ayyukum amman nasa, maka siapa di antara kalian yang mengimami manusia, falyujiz, hendaknya dia peringkas salat. Fa'inna fihim ad-da'ifa wal-kibira wadhal-hajah, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang memiliki kebutuhan. Ini juga rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yaqulu ahadu as-sahabah, dan juga berkata salah seorang sahabat, ma sallaitu khalfa imamin qat akhaffa salatan wa la atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah salat di belakang seorang imam sama sekali yang lebih ringan salatnya dan tidak pula lebih sempurna salatnya ketimbang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya salatnya Nabi itu apa? Ya ringan, ia sempurna, itu terkumpul di situ. Salatnya tetap sempurna, tapi apa? Ringan. Wahwa al qudwatu fi dzalika wa fi ghairihi, dan beliau tentunya adalah teladan, qudwah, teladan kita, ya, di dalam masalah salat maupun di dalam perkara yang selainnya. Qala al hafiz man salaka tariqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ijazi wal itmam, barang siapa yang menempuh jalannya Nabi, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingkas salat dan di dalam menyempurnakan salat, la yushtaka minhu tatwilun, tidak akan dikeluhkan darinya sikap tatwil, memanjangkan salat. Wat takhfiful matlubu, sementara meringankan sholat yang itu dituntut dalam syariat, huwa at-takhfifu alladhi yashabuhu itmamu sholati, yaitu memperingkas atau memperingan sholat yang tetap diiringi dengan menyempurnakan sholat. Ya, jadi takhfif, memperingkas sholat yang itu matlub, dituntut atau diperintahkan secara syariat, adalah memperingkas sholat yang masih tetap diiringi dengan menyempurnakan sholat. Bi'adai arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, dengan menunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Alal wajhil matlub, sesuai dengan yang dituntut di dalam syariat. Wa takhfiful ma'muru bihi amrun nisbiyun, maka memperingkas sholat itu, ya, memperingkas sholat yang diperintahkan itu adalah perkara yang nisbi. Yarji'u ila ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, maka kembalinya kepada perkara yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wadhaba alaihi, dan beliau pun apa merutinkannya, wa amara bihi dan memerintahkannya, la ila syahwatil ma'mumin, bukan kepada nafsu atau syahwatnya para makmum. Jadi ini tanbih dari Al-Hafidh. Jadi tadi kan telah disinggung bahwa imam itu diperintahkan oleh Nabi kalau sholat menjadi imam hendaknya memperingkas sholat. Nah, memperingkas sholat yang sesuai yang diperintahkan di sini maksudnya apa? Yaitu memperingkas dengan tetap masih apa? Menyempurnakan sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya tetap dikerjakan. Jadi memperingkas sholat di sini harus apa? Kembalinya kepada apa yang dikerjakan Nabi. Bagaimana Nabi mencontohkan memperingkas sholat tersebut. Bukan kepada syahwatnya makmum. Artinya makmum, apalagi di zaman sekarang, pengennya sholat itu sangat cepat sekali. Yang tidak tumakninah di situ, barakallahu fikum. Maka bukan itu yang dimaksudkan. Jadi kita sebagai imam misalkan memperingkas sholat, tetapi apa? Rukunnya tetap dikerjakan, wajibnya tetap dikerjakan, sunnahnya tetap dikerjakan. Baik. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wa ma'na takhfifil matlubi, dan makna memperingkas salat yang itu dituntut dalam syariat, huwal iqtisaru ala adnal kamal min at-tasbihi wa sa'iri ajza'is salah, yaitu dengan cara mencukupkan mencukupkan di atas kesempurnaan yang minimal. Al-iqtisar ala adnal kamal, mencukupkan diri di atas kesempurnaan tetapi yang minimal. Adnal kamal, sempurna tapi yang minimal. Minat tasbihi, dari bacaan tasbih. Wasairi ajza'is shalah, dan seluruh bagian-bagian sholat yang lainnya. Jadi tetap sempurna, tapi kesempurnaan yang paling minimal. Wa adnal kamali fit tasbihi fir ruku'i was sujudi huwa an ya'tiya bi thalathati tasbihat. Dan kesempurnaan yang minimal di dalam membaca tasbih ketika ruku' dan sujud, yaitu membaca sebanyak 3 tasbih. Ini kan, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, begitu. Ini dia telah apa? Ketika seorang imam membaca 3 seperti itu, berarti dia menunaikan perintah. Kenapa? Karena dia memperingkas sholat sesuai dengan yang dituntut secara syariat, sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat, di mana dia mencukupkan dengan kesempurnaan tetapi yang paling rendah, yang minimal. Tapi beda halnya wa idza atharal ma'mumun at-tatwila. Beda halnya apabila para makmum memang lebih menginginkan untuk memanjangkan salat. Wa 'adaduhum yanhasiru, dan jumlah para makmumnya terbatas. Bihaitsu yakunu ra'yuhum fi talabi at-tatwili wahida, di mana pendapat mereka para makmum yang sedikit tadi, pendapat mereka di dalam meminta agar dipanjangkan sholat wahid, satu saja, ada sepakat. Ya, jadi beda halnya kalau jamaahnya cuma sedikit, cuma beberapa orang saja, yang mereka semua sepakat, ayo mari kita panjangkan sholat. Maka fala ba'sa an yutawwil al-imamu sholata, maka tidak mengapa untuk imam memanjangkan sholat ketika itu. Lindifa'il mafsadah wahiyya at-tanfir. Karena pada kondisi itu telah ternafikan mafsadat berupa membuat lari manusia. Ya kan, ternafikan. Karena apa? Memang semuanya sepakat. Ayo kita panjangkan sholat. Begitu. Bisa dipahami? Nah. Qala al-imamu ibnu daqiqil id. Qawlul fuqaha. Ucapan para ahli fiqih. لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات. Para ahli fikih mengatakan imam itu tidak menambahi di dalam rukuknya itu dan di dalam sujudnya itu dari 3 tasbih. Jadi menurut para ahli fikih, kalau jadi imam jangan tambahi dari 3. Bacalah 3. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jangan tambahi. Nah, ucapan mereka ini la yukhalifu ma warada 'anil nabi. Ucapan para ahli fikih ini tidaklah menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yazidu 'ala dzalik, bahwasanya beliau menambahi daripada 3 tasbih. Ya, Nabi di dalam salatnya menambahi dari 3 tasbih. Sementara ahli fikih mengatakan kalau jadi imam jangan tambahi dari 3 ini, kok bisa perbedaan seperti ini? Maka diterangkan oleh Ibnu Daqiqin Aid, ini tidak terjadi perselisihan. Kenapa? Li'anna raghbata as-sahabati fil khairi taqtadi alla yakuna hadha tatwila. Karena bahwasanya semangatnya para sahabat di dalam kebaikan ini menuntut berkonsekuensi bahwa menurut sahabat bacaannya Nabi itu tidak termasuk panjang. Nah, artinya kan para sahabat itu orang-orang yang imannya itu sangat kuat, sangat tinggi. Semangatnya beramal soleh itu luar biasa. Sehingga melebihkan tasbih lebih dari 3 bagi para sahabat tidak termasuk panjang. Begitu. Nah, sehingga para ahli fiqih mengatakan begitu telah berlalu masa, telah berganti kaum muslimin itu kondisinya seperti yang kita lihat. Ya kan, semangat mereka terhadap kebaikan tidak ya sangat jauh kalau dibandingkan dengan para sahabat. Maka mereka menasihatkan seorang imam jangan menambahi dari 3 tasbih. Dengan membaca cukup 3 tasbih berarti apa? Imam telah pertengahan. Salatnya tetap sempurna, ya kan? Bisa mengerjakan yang sunnah berupa 3 tasbih. Di sisi lain ringkas sehingga tidak membuat para makmum itu berat dan tidak membuat lari mereka. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Laisa lahu an yazida 'ala qadri al-mashru'i." Ya. Tidaklah bagi imam untuk menambahi daripada kadar yang disyariatkan. "Wa yandaghi an yaf'ala ghaliban ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ghaliban." Sepantasnya imam itu untuk mengerjakan sesuatu yang oleh Nabi sering dikerjakan. Atau hendaknya sepantasnya seorang imam itu menyeringkan untuk mengerjakan apa-apa yang oleh Nabi pun beliau menyeringkannya. Ya. Apa yang oleh Nabi diseringkan, ya kita sebagai seorang imam pun menyeringkannya. Wa yazidu wa yanqusu lil maslahah. Kemudian seorang imam itu terkadang menambah dan terkadang mengurangi kadar sholat maksudnya. Lil maslahah, sesuai kemaslahatan. Jadi kalau ditanya bagaimana yang hendaknya diseringkan oleh seorang imam, yang hendaknya diseringkan seorang imam di dalam kadar sholatnya adalah sebagaimana yang diseringkan oleh Nabi SAW. Tetapi imam itu bisa menambahi kadar sholat, bisa pula mengurangi kadar sholat, lil maslahah, sesuai kemaslahatan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqusu ahyanan lil maslahah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu terkadang menambahi terkadang mengurangi, ya kan, lil maslahah, karena sebuah kemaslahatan. Wa qala an-Nawawi rahimahullah qala al-ulama wa ikhtilafu qadri al-qira'ah fil ahadith kana bihasab al-ahwal. Dan berbeda-bedanya ukuran bacaan surat di dalam hadis-hadis, artinya kadang Nabi membaca ini, kadang membaca itu, ya, kadang panjang, kadang ringkas. Kata Imam Nawawi, kana bihasabil ahwal. Kenapa berbeda-beda? Ya karena itu sesuai dengan kondisi-kondisi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'lamu min hadil ma'mumin fi waqtin annahum yu'thiruna at-tatwila fayutawwilu bihim. Ya, karena Nabi SAW mengetahui kondisi para makmum di sebuah waktu bahwa mereka memang menginginkan memanjangkan sholat. Fayutawwilu bihim. Maka Nabi pun memanjangkan sholat untuk mereka. Wa fi waqtin la yu'thirunahu li'udhrin wa nahwihi fayukhaffifu. Dan Nabi mengetahui pada sebuah waktu mereka para makmum tidak menginginkan untuk memanjangkan sholat karena sebuah uzur. Atau yang semisal itu, fayuhaffifu, maka Nabi pun memperingkas salat. Wa fi waqtin yuridu italataha, dan pada waktu yang lain makmum itu menginginkan untuk Wa fi waqtin yuridu italataha, dan pada sebuah waktu pernah Nabi itu ingin untuk memanjangkan salat. Fa yasma'u buka'a sari, maka Nabi mendengar ada tangisan anak kecil. Fa yukhaffifu, maka Nabi pun memperingkas salat, tidak jadi memanjangkan. Kama tsabata dzalika fis sahih, sebagaimana telah sabit yang demikian itu di dalam as-sahih. Intaha. Nah. Wa yukrahu an yukhaffifa al-imamu fi as-salati takhfifan la yatamakkanu ma'ahu al-ma'mum min al-ityan bil masnun. Dan dimakruhkan seorang imam meringkas salat dengan kadar meringkas hingga makmum itu tidak mungkin baginya untuk melaksanakan yang sunnah. Qiraati surah, seperti makmum untuk membaca surat. Jadi baru makmum mau baca surat sudah rukuk imam. Berarti ini makruh. Wal ityani bi thalathi tasbihatin fir ruku'i was sujud. Dan untuk makmum membaca 3 kali tasbih ketika rukuk dan sujud. Makmum baru baca 1 kali tasbih, ya, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah. Berarti ini makruh. Bisa difahami? Jadi jangan sampai meringkas sholat hingga makmumnya itu enggak ada waktu untuk mengerjakan yang sunnah. Kalau ini makruh, yang demikian. Makmum mau baca surat, imam sudah ruku. Makmum mau membaca tasbih 3 kali, baru 1 kali, imam sudah bangkit. Ini makruh yang demikian. Wa yusannu an yurattil al-qira'ah, maka yang sunnah imam itu mentartilkan bacaan. Wa yatamahhala fit tasbih wat tasyahhud, dan dia membaca dengan pelan. Ya, ketika membaca tasbih dan membaca doa tasyahhud. Bi qadri ma yatamakkanu man khalfahu min al-ityan bil masnuni, seukuran kadar yang memungkinkan bagi orang yang di belakangnya, yaitu para makmum, untuk mengerjakan yang sunnah. Minat tasbihi wa nahwihi, dari membaca tasbih dan yang semisalnya. Wa an yatamakkana min ruku'i wa sujudihi, dan agar orang yang di belakangnya itu bisa mantap dan kokoh di dalam ruku'nya dan sujudnya. Nah, jadi imam itu betul diperintahkan untuk meringkas sholat. Ya kan, meringkas sholat. Tapi meringkas di sini yang dimaksudkan apa? Dengan tetap masih memberikan kesempatan bagi para makmum untuk menunaikan yang sunnah berupa membaca surat setelah Al-Fatihah, berupa membaca 3 kali tasbih di dalam rukuk dan sujud. Begitu. Jadi jangan sampai memperingkas sholat yang justru apa? Menjadikan para makmum tidak bisa menunaikan yang sunnah. Yang demikian makruh. Maka solusinya bagaimana? Ya, solusinya tadi, dengan seorang imam itu membaca Quran, bacaan-bacaan suratnya itu dengan tartil. Ya kan? Jangan cepat sekali yang tartil, sehingga apa? Makmum ada kesempatan membaca surah. Dia baca dengan tenang, dengan pelan, zikir-zikir rukuk dan sujudnya, sehingga ada kesempatan bagi makmum. Dia baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Sehingga ada kesempatan makmum juga membaca 3 kali. Jangan sampai dia cepat sekali. Ya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Bagi dia betul 3 kali, tetapi bagi makmum baru 1 kali, 2 kali. Begitu. Nah, wa yusannu lil imami an yutila ar-raka'atal ula, dan disunahkan bagi imam untuk lebih memanjangkan rakaat pertama ketimbang rakaat kedua. Liqauli Abi Qatadah, berdasarkan ucapan Abu Qatadah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi ar-raka'atil ula, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memanjangkan rakaat yang pertama. Muttafaqun alaihi. Wa yustahabbu lil imam idza ahassa bidakhilin, disunnahkan bagi imam jika dia ya merasakan atau mengetahui adanya orang mau masuk ke dalam salat. Wa huwa fir ruku'i, dalam posisi imam sedang rukuk. an yutila ruku'a, ya, untuk dia panjangkan ruku' hatta yalhaqahu ad-dakhilu fihi wa yudrika ar-raka'ah, sehingga orang yang masuk itu bisa segera menyertai imam dalam posisi rukuk tersebut dan dia pun bisa mendapatkan rakaat itu. I'anatan lahu ala dzalik, dalam rangka menolong orang tersebut pada yang demikian itu. Nah, jadi kalau seorang imam sedang rukuk, nah dia merasakan ada orang mau masuk. Ada langkah kaki atau apa begitu. Nah, dia dikatakan di sini yang lebih utama panjangkan rukuknya sehingga si orang tersebut bisa mendapatkan rukuk bersama imam, sehingga orang itu pun mendapatkan rakaat itu. Lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, min hadis Ibni Abi Aufa, dari hadis Ibni Abi Aufa fi sifati salatin Nabi, mengenai tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqumu fi ar-raka'atil ula min salati adh-dhuhri, bahwasanya beliau berdiri pada rakaat pertama di salat zuhur, hatta la yasma'a waq'a qadamin, hingga tidaklah lagi beliau mendengar langkah kaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri di rakaat pertama salat zuhur, beliau panjangkan bacaan hingga beliau tidak lagi mendengar suara langkah kaki, baru beliau ruku. Jadi menunjukkan beliau menunggu jamaah agar semua mendapatkan rakaat tersebut. Tetapi yang demikian, ma lam yashqa hadzal intizaru 'ala ma'mumin, selama penungguan tersebut tidak memberatkan makmum yang lain. Ya kan, kalau menunggu sehingga kita panjangkan rukuk dengan panjang sekali, ya kan memberatkan makmum. Maka dikatakan fa in syaqqa 'alaihi tarakahu, jika itu bisa menyebabkan makmum yang lain itu berat, dia tinggalkan yang demikian itu. Artinya tetap saja sudah bangkit. Li'anna hurmatal ladzi ma'ahu a'dhamu min hurmatil ladzi lam yadkhul ma'ahu. Karena kemuliaan orang yang sudah bersamanya, artinya sudah jadi makmum dari tadi, itu lebih besar ketimbang kemuliaan seorang yang baru mau masuk. Nah, artinya lebih berhak untuk kita perhatikan makmum yang memang sudah masuk dari tadi ketimbang yang makmum baru mau masuk. Jangan sampai kita menunggui ya imam yang makmum yang baru mau masuk, dengan sebab itu kita apa? Memberatkan makmum yang sudah dari tadi masuk. Wabil jumlah fayajibu 'alal imam an yura'iya ahwalal ma'mumin. Maka secara global wajib atas imam untuk memperhatikan keadaan-keadaan para makmum, wa yura'iya itmamas salati wa itqanahum. Di samping itu tetap dia perhatikan kesempurnaan salat dan kebagusan salat. Wa yakuna muqtadiyan bihadiyin nabi, hendaknya dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, amilan biwasayahu wa awamirih. Ya, dia amalkan wasiat-wasiat Nabi dan perintah-perintah Nabi. Fafihal khair lil jami'a, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Wa ba'dul a'immah qad yatasahal fi sya'nil imamah wa mas'uliyatiha, sebagian imam bermudah-mudahan dalam perihal keimaman dan dalam masalah tanggung jawab keimaman. Wa yataghayyabu katsiran 'anil masjid, dia sering tidak datang ke masjid. Aw yata'akharu 'anil hudur, atau dia sangat terlambat di dalam datang ke masjid. Mimma yuhrijul ma'mumin, yang mana itu memberatkan bagi makmum. Wa yusabbibu asyqaqa, dan menyebabkan adanya perselisihan. Wa yushawwish 'alal musallin, mengacaukan atas para salat, orang-orang yang salat. Wa yakunu hadzal imamu qudwatan sayyi'atan lil kusala wal mutasahidina bil mas'uliyah, sehingga imam tersebut pun menjadi teladan yang buruk bagi orang-orang yang malas dan bagi orang-orang yang sering bermudah-mudahan terkait tanggung jawab. Famithlu hadza yajibu al-akhdhu ala yadihi, maka imam yang semisal ini wajib untuk kita ambil tangannya, artinya untuk kita nasihati. Hatta yuwadhiba ala adai mahammatihi bi hazmin, sehingga imam tersebut pun bisa secara rutin menunaikan tanggung jawabnya itu dengan teguh. Wala yunathirul musallin, tidak lagi membuat orang-orang yang sholat itu lari. Wa yu'attilu imamat al-masjid, ya tidak lagi menelantarkan posisi keimaman sebuah masjid. Au yunahha 'anil imamah idza lam yarji' ila sawabih, atau dia diganti, ya, dicopot dari posisi keimaman apabila dia tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Wallahu Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami terhadap perkara-perkara yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Naam, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.